الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yaqulu syarihu rahimahullah wa qawlihi ta'ala. Demikian pula dalil berikutnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ula'ika humus sadiqun. Thumma qala, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إلى أن قال, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Di dalam surat Al-Hasyr, dalam tiga ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan keutamaan, kemuliaan, keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dimulai dari sahabat-sahabat muhajirun. Berikutnya sahabat-sahabat al-ansar. Berikutnya kaum mukminin yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim. Untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Habasyah dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tinggalkan rumah mereka, tidak mereka perdulikan harta yang mereka miliki, yang mereka tinggal di Mekah, tetapi mereka menyelamatkan agama mereka, menyelamatkan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka keluar dari rumah, meninggalkan harta rumahnya, keluarga, dalam keadaan mereka mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humus sadiqun. Di akhir ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan tentang para sahabat dari kalangan muhajirun, ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang sadiq, yang jujur, yang sesuai ucapan dengan perbuatannya. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan mereka-mereka yang telah menyiapkan sebelumnya rumah mereka, tempat mereka disediakan sebelum datangnya sahabat-sahabat muhajirin ke Madinah. Dan ayat ini menyebutkan tentang keutamaan, keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat al-ansar. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Mereka mencintai saudara-saudara seiman mereka yang datang ke tempat mereka, hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kenal sebelumnya? Belum tentu. Tidak mengenal sebelumnya, bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Yang mempertemukan mereka adalah al-Islam. Yang mempersaudarakan mereka adalah al-ukhuwatu fillah wal-iman billahi azza wa jalla. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا, dan mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka hajah, kebutuhan dari apa yang telah mereka berikan. Diberikan semuanya. Apa yang bisa mencukupi kebutuhan saudara-saudaranya muhajirun, mereka berikan. Bahkan ada sebahagian mereka yang memberikan kebunnya. Aku punya kebun, silakan engkau ambil separuhnya. Bahkan ada yang memiliki dua istri, silahkan engkau pilih yang mana yang engkau senangi, akan aku ceraikan ketika telah habis masa iddahnya, silahkan nikahi. Hingga seperti ini rasa cinta sahabat Ansari kepada Muhajiri. Yang ini merupakan kemuliaan dan keistimewaan mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang Muhajir tadi juga afif, seorang yang menjaga diri, menjaga kehormatannya, tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Ya sudah sini, kebetulan saya tidak punya harta, saya tinggal terpisah dengan keluarga, memanfaatkan kesempatan tersebut. Tidak. Dulluni 'ala as-suq, tunjukkan kepadaku mana pasar Madinah. Ditunjukkanlah pasar Madinah, kemudian dia berdagang dengan modal yang ada hingga mendapatkan laba dan keuntungan. Masing-masing menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah tabaraka wa taala memberikan barakah kepada mereka. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasa, sekalipun mereka juga butuh, anaknya, istrinya juga butuh. Namun ketika mereka melihat saudara-saudara dari kalangan Muhajirin lebih butuh, mereka lebih mendahulukan saudara-saudaranya tersebut. Ini gambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, setelah Muhajirin dan Ansar, setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah berakhirnya masa kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, akan terus ada, terus datang generasi-generasi kaum muslimin yang terlahir hingga di masa kita. Ketika kita, generasi kita ini habis, juga akan terus terlahir kaum muslimin hingga mendekati hari kiamat. Mereka-mereka yang datang setelah masa para sahabat dan selamat hati dan lisan mereka dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, inilah doa mereka. Mereka senantiasa menghormati, memuliakan, menyanjung, menyebut dengan kebaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ahlu sunnati wal jama'ah, salamatu qulubihim wa alsinatihim ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnati wal jama'ah itu ideologi mereka, keyakinan mereka akan selalu selamat hati dan lisannya, tidak pernah membenci dan tidak mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman di sini, menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang beriman yang datang setelah mereka, setelah generasi para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar ini, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Cukup sampai di situ? Tidak. Doanya mereka lanjutkan. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampuni jugalah ya Allah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan ini. Siapa mereka? Orang tua kita, kakek kita, dan yang lebih mendahului orang tua dan kakek-kakek kita adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, selalu mendapatkan doa kebaikan dari seorang muslim. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau ya Allah jadikan pada hati kami ghil, rasa benci, rasa dengki, rasa tidak senang terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah engkau adalah zat yang maha raufur rahim, maha pengasih, maha penyayang, senantiasa memberikan belas kasihmu kepada hamba-hambamu. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi. Tadi dalil-dalil dari Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan, keistimewaan, kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang jelas dari ayat tersebut tidak pantas bagi seorang muslim siapapun dia untuk membenci dan mencela baik para sahabat secara umum atau individu-individu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. La tasubbu ashabi, فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وفي رواية ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, لا تسبوا أصحابي, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Kembali kita mendapati kalimat sahabi, definisinya man laqiya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik zada ba'dhum walau takhallalatir riddah. Sahabi adalah man laqiya, orang yang bertemu. Sebagian mereka menyatakan man ra'a, siapa yang melihat. Sebagian lagi menyatakan man ijtama'a, orang-orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak menafikan sahabat-sahabat yang buta, tidak melihat Nabi tetapi berkumpul dengan Nabi, dia sahabat. Demikian pula mereka yang sudah sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak bisa bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar datang kemudian membaiat setelah itu pulang lagi. Beriman dengan Nabi dan meninggal di atas meninggal dunia di atas iman tadi, tetap dikatakan man ijtama'a bin nabi, sempat berkumpul dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, bertemu dengan Nabi baik melihat ataupun tidak. Bagi sahabat-sahabat yang buta, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya, beriman bahwa beliau adalah Rasulullah, beriman bahwa risalah yang beliau adalah risalah al-haq, mengimani Allah Azza wa Jal dengan semua konsekuensi dari keimanan tersebut. Wa mata ala dhalik, dan meninggal dunia di atas keimanan itu. Inilah sahabi. Walau hanya sekejap bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap beliau mendapatkan kemuliaan sebagai seorang sahabi. Walau takhallalatir riddah, sebahagian ulama menambahkan, sekalipun sempat diselingi dengan kemurtadan. Begitu Rasul meninggal dunia, murtad, keluar dari Islam. Kemudian setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala berikan hidayah, kembali bertaubat dan masuk Islam lagi. Maka as-suhbah yang pernah dia jalani bersama dengan Rasul tidak hilang. Tetap dia dikatakan sebagai seorang sahabi. La tasubbu ashabi, Rasul menyatakan jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Tidak boleh, orang-orang Syiah. Jangankan yang sampai pada tingkatan Rafidhah, yang Syiah saja secara umum, yang mereka lebih mengutamakan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib daripada tiga sahabat lainnya, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ini sudah memiliki pemahaman yang salah, memiliki keyakinan yang keliru, yang menyelisihi akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Apalagi yang Rafidhah, yang mereka membenci bahkan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kecuali dari kalangan ahlul bait dan beberapa orang di luar ahlul bait. Demikian pula dengan orang-orang khawarij, bukan hanya sekedar membenci tetapi bahkan memerangi, membunuh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasul menyatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela, jangan kalian merendahkan sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh demi Allah, lau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa, menginfakkan hartanya sepanjang umurnya, 70 tahun dia bekerja, dia kumpulkan semua harta tadi, saya mau infakkan hasil dari 70 tahun bekerja ini. Dari semua harta yang dia miliki, miliaran atau mungkin triliunan, akan dia infakkan agar bisa menyamai sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Anfaqa mithla Uhudin dhahaba, seperti sebuah gunung-gunung Uhud dalam bentuk emas. Berapa nilainya? Gunung Uhud dalam bentuk emas. Batu yang beratnya 100-200 ton saja, seseorang mungkin belum mampu untuk mengumpulkannya dalam bentuk emas. Apalagi ini gunung, Gunung Uhud 8 km. Sepanjang 8 km dalam bentuk emas, sebuah gunung. Itu semua diinfakkan. Sudah ini saya punya emas sebesar gunung ini, saya infakkan fi sabilillah. Kalaupun seandainya dia menginfakkan segunung Uhud emas, apakah dia bisa menyamai amal dan kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adraka mudda ahadihim, masih belum sebanding, masih belum bisa menyamai satu mud makanan yang diinfakkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Satu mud dalam bentuk makanan, para sahabat sudah berinfak berapa kali mud semasa hidup mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu jenis ibadah infak saja, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya, salatnya mereka di masjid Nabi, salatnya mereka bersama dengan Nabi, berangkatnya mereka safar haji ataupun umrah bersama dengan Nabi, berangkatnya mereka safar jihad bersama dengan Nabi, bermajlisnya mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin bisa, sehingga Syekh Rabi hafizahullah menegaskan, tidak akan mungkin ada seorang yang datang setelah masa para sahabat yang bisa menyamai keutamaan para sahabat. Jangankan melebihi, menyamai saja tidak akan mungkin bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan seperti yang ada di hadapan kita, menginfakkan satu gunung Uhud emas, masih belum bisa menyamai infak yang diberikan oleh sahabat satu mud makanan. Satu mud, sebuah cidukan yang sangat sedikit dalam bentuk makanan, kurma, zabib atau kismis atau anggur atau akilt, keju, makanan-makanan di masa itu, atau bur dan syair. Masih segunung Uhud emas tadi belum bisa menyamai satu mud makanan yang diinfakkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wala nasifahu, juga belum bisa menyamai setengah dari mud tadi. Betapa sangat tingginya derajat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Belum lagi kalau kita melihat hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat generasi-generasi awal yang mereka masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah tabaraka wa taala memberikan jaminan sorga dan mengampuni dosa-dosa mereka-mereka yang ikut dalam perang Badar. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah sudah mengetahui bahwa mereka-mereka yang ikut dalam perang Badar tidak akan mungkin meninggal di atas kekufuran. Mereka akan meninggal dunia di atas keimanan. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis al-Qudsi, i'malu ma syi'tum, perbuat semau kalian. Faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Berapa jumlah para sahabat yang ikut dalam perang Badar? Berapa ya Mbak Syifa, ingat? 300? Ada yang tahu? Naufal? Ammar? 315 sahabat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa mereka. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta syajara, tidak akan masuk ke dalam neraka sahabat-sahabat yang membaiat di bawah pohon. Bay'ah ar-ridwan atau bay'at yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat perjanjian Hudaibiyah dengan musyrikin. tidak akan seorang pun masuk ke dalam neraka. Mereka-mereka yang membaiat Rasul tahta syajarah, di bawah pohon. Berapa jumlah mereka? 1500 lebih. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sahabat-sahabat yang mereka masuk Islam, beramal dengan amal saleh, berjalan bersama dengan Rasul, melakukan sholat di belakang Rasul, berjihad bersama dengan Rasul. Ini keutamaan mereka lebih tinggi, lebih mulia dibanding yang masuk Islam belakangan. Dan masing-masing mereka Allah berikan pahala yang besar. Generasi-generasi awal ini, keutamaan mereka dan kemuliaan mereka jauh lebih tinggi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada mereka. La yadkhulun nara ahadun bay'a tahta syajarah. Tidak akan masuk ke dalam neraka sahabat-sahabat yang membaiat beliau di bawah pohon, yaitu saat perjanjian Hudaibiyah. Jumlah mereka ada 1500 lebih. Ikhwan fiddin a'azakumullah, sehingga kita yang datang setelah mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak lain dan tidak bukan adalah agar selamat hati kita dari membenci para sahabat, selamat lisan kita dari mencela dan menjatuhkan para sahabat, apakah secara umum atau secara individu mereka. Dan yang harus kita lakukan adalah seperti yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Ini doa yang kita panjatkan, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk dosa-dosa kita dan saudara-saudara kita kaum mukminin yang telah mendahului kita, dan para sahabat berada di garis terdepan dalam doa kita ini. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah, masih membahas tentang permasalahan mencela dan merendahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam timbangan syariat Islam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.